إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari cabang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-haya, sifat malu. Malu merupakan akhlak mulia, sifat terhormat yang ada pada seseorang, dan nyata-nyata itu jelas menunjukkan keimanannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, fa'a'laha kalimatu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya syu'batun minal iman. Iman 60 sekian cabang, yang tertingginya ucapan la ilaha illallah, tauhidullah, dan yang rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'. Perkara yang difahami, yang didapati oleh umat manusia dari semenjak kenabian yang pertama, artinya ajaran yang turun-temurun dari para nabi, ajaran mulia, pendidikan yang selalu ditanamkan oleh para nabi dari semenjak kenabian pertama, dan itu dipahami sangat oleh umat-umatnya di setiap para nabi itu adalah, idza lam tastahi fasna' ma syi', jika kamu tidak merasa malu maka lakukan segala yang kamu inginkan. Hadis mulia ini tentunya merupakan celaan dan ancaman bahwa jika orang tidak lagi merasa memiliki sifat malu, maka dia akan melakukan segalanya, karena malulah yang menghalangi seorang mukmin untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Malulah sifat akhlak terpuji yang karenanya mencegah seorang mukmin dari perbuatan tercela dan segala yang tidak pantas untuk dia lakukan. Al-haya minal hishma, sifat malu adalah sifat kemuliaan dan kehormatan pada seseorang, baik itu kepada seorang mukmin maupun itu pada seorang mukminah. Mukminat, kaum mukminat di zaman dahulu kala sangat menjaga rasa malunya. Mereka sangat malu dan menjaga malu itu pada kehormatan dan kemuliaan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan rijal sahih, bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anhuma mengatakan kuntu adkhulu baiti alladhi fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar fa akhla'u thiyabi wa aqulu innama huwa abi wa zawji. Aku terbiasa jika masuk ke dalam rumahku yang di situ dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Abu Bakar Siddiq, maka aku pun masuk karena itu rumah beliau, dan aku melepas pakaian, berpakaian sederhana di dalam rumahnya, dan aku katakan, toh mereka berdua hanyalah ayahku dan suamiku, padahal dalam keadaan mereka telah wafat. Falamma dufina fihi Umar, ma wallahi ma adkhulu baiti illa wa ana ashuddu thiyabi haya'an min Umar. Namun ketika Umar pun dimakamkan di dalam rumahku, demi Allah, Aisyah katakan, demi Allah, aku pun tidak pernah semenjak itu masuk rumahku sendiri kecuali dalam keadaan berpakaian rapi, berpakaian sopan. Itu aku lakukan karena malu kepada Umar radhiyallahu taala anhu dalam keadaan beliau pun telah wafat dan jenazah yang ada di dalam rumah beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian kemuliaan dan sifat malu pada mukminin awal, pada kaum mukminin di generasi pertama yang seharusnya menjadi toladan bagi setiap mukmin dan mukminah. Malu bahkan kepada seorang yang bukan mahramnya, bahkan dalam keadaan itu tidak melihatnya, tetapi karena malunya, akhlak terpuji, beliau pun tidak ingin melepas pakaiannya di rumah tersebut radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Demikian sifat yang seharusnya ada pada setiap mukmin, malu kepada Allah untuk dilihat dirinya melakukan yang Allah haramkan, dilihat dirinya meninggalkan yang Allah perintahkan. Malu kepada mukminin jika ada padanya mereka lihat sesuatu yang tidak pantas. Malu kepada mereka jika terucap dari lisannya kalimat-kalimat yang tidak senonoh, perkataan-perkataan yang rendah, pernyataan-pernyataan yang kotor, dan ungkapan-ungkapan yang hanya diucapkan oleh asatidun nas, oleh orang-orang rendah yang jauh dari nilai iman, nilai kehormatan dan malu. Aku luma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyaklah kita semua bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu yang Allah perintahkan kepada hambanya mukminin. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai kaum mukminin, orang-orang beriman, agar kalian jaya dan bahagia. Bersegeralah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah, karena Rasulullah sendiri bertobat dan beristighfar kepada Allah di setiap harinya lebih dari 70 kali. Rasulullah sebutkan, "Tuba li'abdin wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Bahagialah bagi seorang hamba di akhirat kelak yang didapati dalam lembaran rapor catatan amalan dia, banyak di situ dia dapati banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, dosa pada seorang hamba layaknya minyak pada pakaian, jika tidak cepat-cepat engkau sucikan, jika tidak segera engkau bersihkan, itu akan semakin meresap, akan semakin lekat, sehingga semakin sulit untuk kamu bersihkan. Minyak itu merasa lebih nyaman, sulit untuk dikeluarkan dari serat pakaian itu. Demikian pula dosa pada dirimu, jika tidak segera engkau beristighfar dan bertobat kepada Allah darinya, engkau akan semakin merasa asik, merasa senang, dan akan sulit wal'iyadzubillah untuk mensucikan diri dan membersihkan darinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udhu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma waffiqhum lima fihi khairul bilad wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man arada minna su'an aw sharran fa'ashghilhu binafsih ورد كيده في نحره إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.